Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Fatawa Fadilatul Syekh Rabi Al-Madkhali hafizahullah taala pada halaman 85 yang telah kita baca sebagian dari jawaban beliau hafizahullah taala. Ketika menjawab pertanyaan sebagian penanya, wahai syekh kami, kami khawatir orang-orang awam pergi ke tukang sihir, demikian pula dukun, dalam rangka mengobati penyakit akibat masuknya jin kepadanya ataupun dari sihir. Kemudian Syekh Hafizullah Ta'ala memberikan bimbingan dan jawaban, ya, bahwasanya umat manusia ataupun kaum muslimin, orang-orang awam, diingatkan akan bahaya mendatangi tukang sihir dan para dukun. Namun ketika sudah diingatkan bahaya tersebut dan mereka tetap pergi ke tukang sihir dan para dukun, maka dosanya yang mereka tanggung. Mereka yang menanggung dosa-dosa tersebut ketika sudah diperingatkan. Kemudian beliau mengingatkan di sini, tidak boleh bagi kita untuk membebankan atau membebani diri kita di luar kemampuan, ya, terkait dengan rukyah, lebih-lebih membuka praktek-praktek rukyah dalam rangka mengimbangi tukang sihir maupun para dukun tersebut, dengan tujuan agar manusia tidak mendatangi tukang sihir dan dukun. Beliau membimbingkan untuk tidak membuka pintu tersebut, ya, untuk tidak membuka pintu tersebut, membuka praktek-praktek rukyah. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, setelah menyebutkan dalil perkara tersebut, Allah mengatakan, qala Allah qala taala, wa ma ana minal mutakallifin, dan saya bukanlah orang yang termasuk dari kalangan al mutakallifin, orang-orang yang membebani diri, memaksa dirinya. Beliau menyebutkan, hadhihi hujjatu awwali raqin fil Madinah. Ini merupakan hujjah, alasan, landasan orang yang pertama kali meruqyah di Al-Madinah, yakni dengan alasan kekhawatiran orang-orang awam untuk mendatangi tukang sihir dan para dukun, sehingga mereka membuka praktek-praktek ruqyah. Beliau mengatakan, kana zamiluna, dahulu teman kami, wa kana salafiyan jayyidan jiddan, dahulu dia adalah seorang salafi, berpemahaman salaf Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafunas salih. Dahulu dia adalah seorang salafi yang bagus sekali, yang lurus. Wa kana zahirnya yudarris. Wa kana yudarris. Wa kana yudarrisu fil masjid an-nabawiyyi. Wa kana yudarrisu fil masjid an-nabawiyyi. Dahulu dia mengajar di Masjid An-Nabawi. Wallahi, demi Allah, أثروا في كثير من الشباب الصوفية في المدينة أكثر نعم أثروا أكثر من غيره demi Allah أثروا seorang salafi ini dahulunya pengajar di Masjid Nabawi, antum perhatikan di sini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mudarris, ya, kata beliau asara memberikan taksir, memberikan pengaruh. Ya. Terhadap sekian banyak dari para pemuda sufiyah di Al-Madinah. Diterima dakwahnya, disambut. Sehingga na'am, orang-orang sufi mengenal kebenaran, kembali kepada kebenaran. Asara dia bisa memberikan taksir, memberikan pengaruh dalam berdakwah aksar min ghairihi, lebih banyak daripada mudaris yang lain. Menunjukkan kecerdasan, demikian pula fasahah, kebagusan dia dalam menyampaikan, dalam berdakwah, sehingga diterima oleh umat. Thumma ja'ahu syaitan, kemudian mendatangi dia syaitan. Syaitan datang menggoda dia, memberikan syubhat dan semisalnya. Wallahi demi Allah, istasyarani qabla an yadkhul. Demi Allah, dia mengajak musyawarah diriku sebelum masuk pintu tersebut, bermusyawarah. Li'annahu sadiqi wa zamili, karena dia adalah teman saya dan rekan saya. Istasyarani wa qala, dia mengajak saya musyawarah dan mengatakan, Ya Syekh Rabi, ana 'allamtu fulanan ar-ruqyata, saya mengajari fulan ruqyah. Wal an yarqi wa ya'khudhu fulusan, qad ya'khudhu 'ala ar-ruqyati 14,000. Wahai Syekh, saya telah mengajari fulan ruqyah, dan sekarang dia meruqyah dan mengambil fulus, mengambil uang. Terkadang dia mengambil uang sekali ruqyah 14,000, 14,000. Berapa? 14,000 kali 3,300. Sekarang berapa kursinya? 3,5 atau 3,300? 3,300-an atau 3,600. Tinggal dikali. Ya. 14,000. Ya, kalau 1 juta kita dibanding di sana ya sekitar 400-an. 400 riyal Saudi, 1 juta tempat kita. Tinggal antum kali. 14,000 ya, kali berapa sekarang kursnya? Berapa Pak Jarwo? 3,300, 3,400. Berapa ketemunya? Sekali rupiah. Hah? Sekitar 40, berapa? 49. 49 juta, 50 juta. Sekali rupiah. Demikian sampai menjadi lahan bisnis. Sehingga beliau di sini dalam muskhah ada dua tanda petik, ya, tanda dua, tanda seru. Qad ya'khudhu 'ala ruqyah 14,000. Bisa dapat berapa tanah kapling? Ya. Terkadang dia mengambil dengan ruqyah tersebut 14,000 riyal Saudi. Qultulah, maka saya mengatakan kepadanya, أنصحك ألا تدخل في هذا الباب. Saya nasihatkan kepadamu, jangan memasuki pintu ini. Ya. Jangan memasuki pintu ini. Qala, wallahi akhafu 'ala an-nas, kata dia, demi Allah, saya takut terhadap manusia, minal musya'wadzina was-sahara, saya khawatir manusia terperangkap, tertipu oleh karangan para dukun dan tukang sihir. Qultu wallahi ma anta mas'ulun, demi Allah, ya, engkau tidak dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu. Waqultulah, dan saya mengatakan kepadanya, anta la taqdiru ala as-saharati wal musya'wadzin, apakah engkau, na'am, anta la taqdir, engkau tidak mampu menghadapi tukang sihir dan para dukun tersebut. Faqala, na'am, ya, saya tidak mampu. Ini suatu nasihat bagi saudara beliau, na'am, hafizahullah ta'ala, sebagai seorang muslim, mengingatkan akan bahaya perkara tersebut, membuka ajang ruqyah yang akan menyeret seseorang untuk berdusta, menyeret seseorang untuk berbuat zalim, mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar. Walaupun telah kita sebutkan terkait dengan mengambil upah terkait dengan ruqyah. Qala faqultulah, maka saya mengatakan kepadanya, if'al kama fa'ala ad-du'atu ilallahi azza wa jal, lakukan seperti yang dilakukan oleh para da'i kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Du'at ilallah, para da'i, orang-orang yang mendakwahkan agama Islam karena Allah ta'ala. Qala Al-Syekh Abdullah Al-Qar'awi, Syekh Abdullah Al-Qar'awi, termasuk dari ulama sunnah di negeri Saudiyah, lahir darinya ahli ilm di sana, termasuk dari ulama yang berjalan di atas at-tauhid. Ja'a 'indana fil mantiqah, Syekh Abdullah Al-Qar'awi datang di sisi kami di suatu kota. Wa katsirun minan nas marḍa 'ala al-firashi la yaqumun. 'Ala al-firashi la yaqumun. Sekian banyak dari manusia marḍa, sakit, alal firash, di atas ranjang, la yakumun, tidak bisa berdiri. Min ayyi syai'in, apa sebabnya? Minal jinni, minal zari, min kada, disebabkan oleh jin, disebabkan oleh, ya, semaan dengan jin tersebut, kemasukan, ya, diganggu oleh jin dengan berbagai tipe dan jenis jin tersebut. Minal jinni, minal zari, min kada, disebabkan oleh syaitan. Wa yakhrujuna wa yahsuluna al jinna fil layli fil asyjar fit turuqi wa kada. Tatasallatu alaihimus syayatinu juhalun ma'indahum tauhid. Sekian banyak dari manusia yang sakit di atas ranjang-ranjang mereka, tidak bisa berdiri, disebabkan oleh jin. Naam, dan mereka keluar yakhrujun wa yakhrujuna zahirnya wa yuhassiluna al-jin, berusaha untuk mencari jin, fil lail, pada malam hari, fil asyjar, di pohon-pohon. Jadi ketika mereka mendapatkan musibah tersebut, dimasuki oleh jin, mereka berusaha untuk keluar, mencari usaha. Yuhassil, berusaha untuk mencari jin yang lain pada malam hari di pohon-pohon tersebut, di jalan-jalan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengeluarkan jin yang ada pada dirinya. Tatasallatu alaihimus syayatin, mereka dikuasai oleh syaitan-syaitan. Juhalun, mereka adalah orang-orang jahil, tidak mengerti at-tauhid. Faja'a, ini kenyataan yang ada di tengah-tengah atau zaman Syekh Abdullah Al-Qur'awi rahimahullah. Faja'a wa nasyara tauhida, maka beliau datang dan menyebarkan tauhid. La ruqyata wa la syai'a, beliau tidak meruqyah, tidak pula membuka praktek-praktek tersebut. Namun beliau ajarkan di sini apa? Membenahi akidah kaum muslimin, meluruskan akidah mereka. Kullu hadhihi al-asya intahat. Setelah menyebarkan tauhid, menyebarkan dakwah, ya, tidak membuka praktek-praktek ruqyah, semua ini intahat, selesai. Kulluha intahat lamman tashara at-tauhid wal ilmu, semua ini selesai ketika tauhid dan ilmu tersebar. Suatu keberkahan dari berkah tauhid dan ilmu. Maka dari sini pula Ahlus Sunnah wal Jamaah semestinya juga bersemangat untuk mengajarkan umat Islam, kaum muslimin, mengerti hakikat tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafun Shalih, rasa takut, rasa berharap, tawakal, ibadah-ibadah qalbu, ibadah lisan dan jawarih benar-benar diwujudkan untuk Allah Ta'ala. Untuk melihat buahnya, ya, dengan tersebarnya tauhid dan ilmu, maka selesai perkara tersebut, ya. Baik orang-orang sakit ataupun, ya, keyakinan-keyakinan untuk meminta kepada jin dan syaitan. Qala wa lamma yantashiru tauhid wal ilmu, dan ketika tauhid dan ilmu tersebar, tadhhabu hadhihi al-asya'u wa tazulu, semua perkara tersebut tadhhab, pergi, wa tazul, dan hilang buah dari tauhid dan ilmu. Walamma yantabiqu al-jahlu, walamma yutabbiqu al-jahlu ayyum, dan ketika yutabbiq ayyum makna ya'ummu, dan ketika kejahilan itu menyebar menjadi musibah yang ada di mana-mana, tidak mengerti akidah yang benar, tidak mengerti hakikat hidup yang hakiki yang sebenarnya, tidak mengerti tauhid yang hakiki, tidak mengerti syirik yang sebenarnya yang berbahaya. Walamma yutabbiqul jahlu, dan ketika kejahilan itu memasyarakat, menyebar menjadi, ya, menyeluruh di tengah-tengah umat, yaksuru as-saharatu wal kahanatu wasyayatinu wa ila akhirih, maka semakin banyak tukang sihir, kahin, dukun, demikian pula syaitan-syaitan yang bermain. Wa fihi ta'awunun baina as-saharati wal kahanati wasyayatin, dalam perkara ini terdapat ta'awun alal ismi wal udwan, ada kerjasama antara tukang sihir, para dukun dan syaitan. Ketika mengerti lemahnya keimanan, lemahnya akidah kaum muslimin, maka mereka pun bekerjasama untuk menjatuhkan kaum muslimin. Padahal dukun-dukun tersebut adalah kadzab, pendusta, orang-orang yang berdusta tidak mengetahui ilmu ghaib, ya, sama sekali. Qala hafizahullahu ta'ala fa nasahtuhu bi an yaf'ala kama fa'ala al-muslihun min ad-da'wati ila at-tauhid wa muharabati asy-syirki wal-khurafati. Maka saya menasihatkan kepadanya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh al-muslihun, orang-orang yang memperbaiki, orang-orang yang melakukan perbaikan, minat da'wati berupa dakwah. Saya nasihatkan kepadanya untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memperbaiki umat, berupa apa? Melakukan dakwah. Minat da'wati ila tauhid, untuk berdakwah di atas tauhid dan memerangi kesyirikan dan khurafat, keyakinan-keyakinan yang salah, tatayur, anggapan-anggapan jelek. Mungkin masih ada di tengah-tengah kita, ya, jika mendengar suara burung-burung apa biasanya, ini menandakan kematian misalnya, oh sebentar lagi ada yang mati, ataupun tanda-tanda yang lainnya yang mungkin ada di sebagian tempat, keyakinan-keyakinan yang merusak akidah kaum muslimin. Qala fatadhhabu anhum asyayatinu fala yahtajuna ila ar-ruqati minasy syayatini minas saharati wa ghairihim. Na'am fa aba wa dakhala fir ruqyah. Ketika dakwah tauhid, demikian pula memerangi kesyirikan dan khurafat gencar, buahnya apa? Fatadhhabu anhum, maka akan pergi dari mereka syayatin, syaitan-syaitan. Mengapa? Karena akidahnya lurus, mengerti ibadah yang benar di pagi hari, berzikir, azkar, sobah wal masa, di dalam beribadah mengerti hakikat ibadah itu seperti apa, hakikat hidup itu apa, bahwa hidup di dunia ini sementara. Sehingga buahnya apa? Buahnya syaitan-syaitan itu pun pergi. Fala yahtajun, maka mereka tidak membutuhkan kepada tukang-tukang ruqyah. Tidak membutuhkan tukang-tukang ruqyah. Karena hal semacam ini masuknya jin itu karena lemahnya keimanan. Ya. Maka mereka tidak membutuhkan tukang-tukang ruqyah minas syayatin, dari kalangan syaitan, demikian pula tukang sihir dan selain mereka. Fa'aba wadakhala fir ruqyah. Ternyata apa tadi, temannya tadi, zamiluhu wa sadiq, teman dan rekannya Syahrabi, ternyata fa'aba, dia enggan untuk menerima nasihat. Wadakhala fir ruqyah, dan masuk pintu ruqyah. Kan menggiurkan, sekali ruqyah bisa mendapatkan 14.000. Ini ada yang pernah ke Saudi di Al-Madinah, Jami' Islamiyah, dapat berapa mukafa'ahnya per bulan? Tidak sampai segini kelihatannya. Ini dapat 14.000, 50, sekitar 50 juta. Menggiurkan. Thumma ba'da dhalika an-nasu nafasuhu. Dia sudah masuk pintu kuliah, dulu mengajar di Al-Madinah, di Masjid Nabawi, yang mendengarkan, yang hadir banyak, yang menyambut dakwanya sufiyah, orang-orang sufi juga tertarik. Kemudian dia mengajari seorang untuk meruqyah, dia meruqyah, mendapatkan ruqyah dengan upah 14.000, tergiur. Dinasihat oleh Syekh Rabi untuk tidak masuk, ternyata dia masuk. Diingatkan dakwah para ulama bukan demikian. Mereka berdakwah meluluskan akidah tauhid. Nas'alullah assalamah wa taufiq. Mahalnya hidayah. Ya. Mahalnya al-istiqamah. Antum lihat di sini seorang mudarris di Masjid An-Nabawi. Keutamaan yang besar. Membuka majelis di Masjid An-Nabawi mengajarkan ilmu. Ya, didengarkan suaranya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan akan fitnah, ujian dan cobaan yang menimpa umat beliau, umat Islam. Kata Nabi SAW, "Likulli ummatin fitnah, fitnatu ummati madha? Al-mal." Setiap umat ada ujiannya. Likulli ummatin fitnah, setiap umat ada ujian. Dan ujian yang menimpa umatku adalah harta. Menunjukkan ujiannya berat. Betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah dari kalangan al-fuqara, orang-orang miskin. Ya. Demikian pula ketika mendapatkan hidayah, sukses dalam berbisnis. Bisa mendapatkan uang, semakin maju usahanya. Kemudian lama-kelamaan semakin jauh. Walaupun misalnya memberikan subsidi, memberikan sumbangan, infak ke pondok ataupun orang membutuhkan. Namun semakin jauh dari majelis al-ilmu. Ini suatu hal yang sangat berbahaya. Ya. Karena hidupnya qalbu, demikian pula hidupnya keimanan dan tumbuh berkembangnya ini ketika kita mendapatkan siraman. Siraman rohani berupa ilmu, menghadiri majelis ilmu. Demikian pula berteman dengan orang-orang yang berilmu. Semakin jauh syubhat datang dari syaitan, dari temannya, dari rekan kerjanya. Semakin jauh dan akhirnya ditarik anaknya, disekolahkan di misalnya sekolahan-sekolahan, terjadi ikhtilat di situ. Karena apa? Karena jauh dari majelis ilmu. Karena lemahnya keimanan, semakin jauh akhirnya ya tidak lagi belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap amalan itu ada masa semangatnya. Semangat menghadiri majelis ilmu, semangat beramal. Walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Malas, nah, dari sini syaitan masuk. Apakah dia ketika masa futur tersebut masih bisa bertahan sehingga istiqomah di atas agama ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Siapa saja yang masa futurnya itu terus di atas sunnah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia mendapatkan petunjuk. Demikian pula sebaliknya, siapa saja yang masa fatrahnya keluar dari sunnah, sungguh celaka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bersyukur mendapatkan tempat semacam ini sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi ukuran itu bukan al-bidayah, ya. Namun yang menjadi ukuran adalah bagaimana akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Beramal. Sekian banyak contoh, satu contoh di sini. Demikian pula contoh sebelumnya. Seorang alim ulama yang dipuji oleh para ulama, di antara Syekh Rabi' hafizahullah taala. Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala sampai-sampai ulama mengatakan, "Qad ishtara al-jannah bi kutubih." Orang ini telah membeli, seakan-akan telah membeli surga dengan kitab-kitabnya, karena pembelaan dia terhadap Islam, membantah alul batil. Namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah sehingga dia menjadi orang zindik dan murtad dari agama Islam. Demikian pula ya, fitnah atau ujian harta benda ini sangat berat. Betapa banyak orang-orang yang istiqamah bisa menuntut ilmu, bisa menghadiri majelis ilmu, berta'awun, dia sebagai orang fakir, orang yang cukup, tidak memiliki harta yang banyak. Namun betapa banyak orang yang ketika mendapatkan harta semakin jauh dari majelis ilmu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Mal faqru akhsha alaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukanlah kefakiran yang saya takutkan, saya khawatirkan. Mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya dunia, dimudahkan mencari rezeki, dimudahkan ya mendapatkan pemasukan tiap hari, bisa misalkan meraih 5 juta atau bahkan lebih, sehingga sebulan bisa meraih sekian puluh juta atau ratusan juta. Ya. Fitnah, ujian yang Allah inginkan, apakah dia bersyukur ataukah dia jauh dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an tubsata alaikum dunia, dibentangkan dunia, dimudahkan urusan dunianya mencari rezeki. Sehingga kalian tanafasu, berlomba-lomba. Berlomba-lomba bagaimana caranya bisa meraih keuntungan sehingga saudaranya dijatuhkan. Saling berlomba, saling ya gencar satu sama lain, tidak lagi menghargai persaudaraan ukhuwah Islamiyah Salafiyah. Nah, sehingga dunia tersebut menghancurkan kalian sebagaimana mereka dihancurkan oleh dunia. Qala thumma ba'da dzalika annasu nafasuhu, kemudian setelah itu manusia pun nafasu, menyaingi dia. Menyaingi siapa tadi? Teman Syekh Rabi hafizahullah taala. Wahidun fi Riyadh, yang satu membuka praktik di Riyadh. Wa wahidun fi Tabuk, yang satu di Tabuk. Wa wahidun fi Jeddah, di Jeddah. Fa kataba fi shahifah, maka dia menulis di koran. Inna syaitana la yadkhulu fil insi fil insan. Sesungguhnya syaitan tidak masuk ke manusia. Aneh. Ya. Sampai demikian. Sesungguhnya syaitan tidak masuk kepada manusia. Jadi enggak ada kerasukan ibarat gitu. Sampai demikian parah. Ya. Sebelumnya lurus akidahnya tadi apa? Salafiyan jayyidan jiddan. Dahulu dia seorang salafi yang bagus sekali. Yang nama salafi ya memahami demikian. Meyakini apa? Syaitan masuk ke tubuh manusia. Karena banyak saingannya tadi, akhirnya membuat di sahifah, di Quran, inna syaitan la yadkhulu fil insan, syaitan enggak masuk ke manusia. Sampai rusak akidahnya. Wa huwa lamma kana yarqi yadribul insan durban mubarrahan. Dan dia ketika meruqyah manusia memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Pukulan yang menyakitkan. Yaqululah, dia mengatakan, ukhruj ya aduwallah, ukhruj. Sampai demikian. Keluar ya wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, sakit. Ya'ni ya'tarifu bi anna asy-syaitan yadkhulu fil insan thumma lamma kathara al-munafisuna lahu qala asy-syaitan la yadkhulu fil insan. Ya'ni ketika dia mengakui bahwa syaitan itu masuk ke tubuh manusia. Namun ketika sekian banyak manusia menyaingi dia, di Jeddah ada praktek ruqyah, membuka klinik di sini, di Tabuk, di Jeddah, dan semisalnya di Riyadh. Yang mana dia mengakui sebelumnya bahwa syaitan itu masuk ke tubuh manusia. Mengatakan ya, mengatakan kepada orang yang diruqyah, keluar wahai musuh Allah, Kan demikian khitabnya, arahnya, tujuannya. Keluar wahai syaitan ketika meruqyah. Namun di sahifah, di Quran dia mengatakan syaitan tidak memasuki tubuh manusia. Apa sebabnya? Karena banyak penyaingnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar enggak datang kepada saingan-saingannya tadi. Ala aiba wala hiyala. Ala aiba wa hiyal. Bukankah ini suatu aib dan tipu muslihat? Menipu umat, kan itu. Menipu umat karena mencari fulus, mencari dunia, mencari harta. Nas'alullah at-taufik. Kita lengkapi sampai bawah dulu. Qala hafizahullah ta'ala ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An taf'ala kama fa'ala. Engkau lakukan seperti apa yang beliau lakukan. La tatakallafu, janganlah kalian membebani diri-diri kalian. Akhlisu lillahi azza wa jal, ikhlaskan amalan untuk Allah. Wad'ullaha, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yanfa'illahu, Allah pasti memberikan manfaat kepada kalian. Khairul hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadiyuhu fi ruqyah, inilah petunjuk beliau pada ruqyah. La tatawassa, jangan membuka lebar pintu tersebut. Usluk tariqahu alaihi salatu wassalam, tempuh jalan beliau. Aqidatan, dalam perkara aqidah. Wa ilman, ilmu. Wa amalan, dan amalan. Wa hatta fir ruqyah, sampai-sampai dalam perkara ruqyah. Usluk tariqatahu, tempuh jalan beliau. Wa la tatakallaf asya'a ma fa'alaha ar-rasul alaihi salatu wassalam, jangan membebani diri kalian, jangan membebani dirimu pada perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nanti di hadza insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum.